Sanggupkah kau lupakan ku? Sanggupkah kau hapuskan ku? Sanggupkah kau nafikan ku? Sanggupkah kau lepaskan ku? Sanggupkah kau singkirkan ku? Sanggupkah kau tepiskan?